Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama jazakumullah khairan untuk ikhwah sekalian dan juga Ustaz Fadil, Ustaz Mu'ad hafizahumullah, yang mana kita semua sekarang saling ta'awun, saling menolong satu sama lain untuk membentuk satu majelis ilmu, untuk sama-sama memberikan, meluangkan sedikit waktunya untuk sama-sama saling memberikan atau istifadah, saling memberikan faedah satu sama lain, karena tanpa kalian tidak akan ada majelis ilmu ini. Jazakumullahu khairan. Dan kedua, mungkin tema yang akan kita bahas pada malam ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang tadi diumumkan oleh panitia, karena untuk materi itu kekurangan persiapan dan juga kurangnya ilmu yang ada pada ana. Karena itu mungkin faedah yang lain yang insyaallah bermanfaat bagi ana pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semua. Taib. Namun sebelum itu, insyaallah ana bersyukur sekali bisa berkumpul dengan antum semua, bersama-sama mendekatkan salat tarawih bersama-sama dengan ikhwah salafiyun, yang mana nikmat ini mungkin tidak bisa ana rasakan di semua tempat. Ana pulang kemarin ke kota kelahiran ana di Sukabumi, tidak sulit untuk mendapatkan suasana seperti ini. Kita ingin salat tarawih bersama-sama, namun karena tempatnya saling jauh, kita saling sulit untuk sama-sama berkumpul dalam satu majelis, atau misalkan sama-sama berkumpul untuk mendekatkan salat tarawih bersama-sama dengan ikhwah salat tarawih di atas sunnah, itu sulit. Oleh karena itu, untuk antum yang ada di sini yang bisa meluangkan waktu dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada antum semua untuk bisa salat tarawih di sini bersama ikhwah, bersyukurlah dan jaga nikmat tersebut. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Khawatir jika antum tidak bersyukur dengan nikmat ini, nanti yang ada kekecewaan, yang ada rasa menyesal. Oleh karena itu, pertahankanlah ukhuwah ini, jaga terus ukhuwah ini, salah satunya yaitu dengan sama-sama duduk di majelis ilmu, datangi majelis ilmu. Dengan itu ukhuwah insyaallah akan semakin erat insyaallah. Kemudian pembahasan atau mungkin sedikit faedah yang bisa kita ambil pada majelis ilmu kali ini, yaitu sedikit faedah tentang surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Para ahli tafsir, mereka itu ketika menafsirkan satu surat, mereka menentukan suatu berijtihad tentang pembahasan pokok dalam satu surat. Misalkan surat Al-Baqarah. Dalam pokok pembahasan surat Al-Baqarah itu dibahas tentang bahwasanya syariat ini menjaga lima hal yang merupakan pokok atau darurat. Yang pertama adalah ad-din, agama. Yang kedua adalah an-nafs, yaitu diri atau jiwa manusia. Yang ketiga adalah al-aql, yaitu akal kita. Kemudian yang keempat adalah an-nasab wa nasal, yaitu keturunan dan juga nasab. Kemudian yang kelima adalah al-ard, yaitu al-mal, yaitu tentang harta. Jadi dalam surat Al-Baqarah, pokok pembahasan dalam surat Al-Baqarah tidak jauh pada lima ini, yaitu tentang penjagaan syariat terhadap agama, kemudian penjagaan syariat terhadap nafs, yaitu jiwa manusia, kemudian penjagaan syariat tentang al-aql, yaitu akal, kemudian keempat adalah nasab wa nasal, yang kelima adalah tentang al-mal. Kemudian surat Al-Maidah, pokok pembahasannya yaitu tentang al-uqud, yaitu tentang akad-akad, akad-akad. Adapun dalam surat Al-Kahfi, di sana dibahas tentang yang namanya ibtila, yaitu ujian. Yang namanya ujian. Jadi dalam surat Al-Kahfi ini banyak apa? Diceritakan tentang ujian-ujian yang terjadi pada manusia. Kalau misalkan kita baca artinya atau misalkan kita paham tentang surat Al-Kahfi, maka yang pertama kali dibahas dengan surat Al-Kahfi adalah pembahasan tentang atau tentang Ashabul Kahfi, di mana mereka apa ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merupakan orang yang beriman, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan keimanan mereka. Mereka adalah orang-orang yang lemah, yang sedikit, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaumnya, yang mana kaumnya merupakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Akhirnya mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Kemudian setelah itu kisah tentang dua pemilik kebun, yaitu tentang fitnah harta. Kemudian diceritakan tentang Nabi Adam dengan Iblis. Kemudian diceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian diceritakan juga tentang Dzulqarnain, tentang orang soleh yang bernama Dzulqarnain. Nah, kisah-kisah ini menyebutkan tentang ujian-ujian yang terjadi pada manusia secara pada umumnya. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, yaitu kisah tentang bagaimana seseorang yang memegang agama ini akan berlawanan dengan orang-orang yang kebanyakan manusia mungkin. Ashabul Kahfi itu ada yang mengatakan 5 atau 6, kemudian juga banyak tafsiran, tapi yang lebih rajih, yang lebih mendekati kebenaran adalah beliau itu, mereka itu 7 orang, dan yang kedelapannya adalah anjingnya. Ini yang sebagaimana yang dirajikan oleh kebanyakan ahli tafsir dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian juga di sini diambil pelajaran bahwasanya ketika seseorang itu meskipun sedikit yang memegang al-haq, namun bukanlah berarti bahwasanya memegang itu merupakan orang yang salah. Tidak, namun al-ibrah bitamasuk al-haq. Yang terpenting bagi seorang itu ketika dia memegang al-haq, meskipun dia sedikit, namun ketika dia berada di atas al-haq, maka mereka lah yang benar. Oleh karena itu, yang namanya jumlah, meskipun sedikit, itu bukanlah yang terpenting. Namun yang terpenting adalah memegang al-haq. Kadang, kaum yang memegang al-haq itu banyak. Seperti yang terjadi pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat, yang memegang al-haq itu banyak dibandingkan dengan yang memegang al-batil, seperti khawarij. Khawarij timbul ketika zaman sahabat, namun mereka sedikit, berbeda dengan sahabat yang banyak. Al-haq ketika itu banyak, namun ketika zaman sekarang mungkin bisa dikatakan al-haq itu, yang memegang al-haq itu sedikit. Jadi yang namanya sedikit ataupun banyak bukanlah satu ukuran untuk menentukan suatu kebenaran. Naam. Kemudian setelah itu diceritakan juga dua pemilik kebun, yang mana dalam kisah tersebut adalah ujian terhadap al-mal. Ujian terhadap al-mal, apakah dia bersyukur atau tidak. Untuk lebih lanjutnya mungkin antum semua bisa membaca terjemahannya atau terjemahan dari surat Al-Kahfi. Kemudian setelah itu disebutkan tentang kisah Nabi Adam dengan Iblis. Kemudian setelah itu disebutkan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan inilah mungkin pokok pembahasan pada majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Pada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, mungkin antum semua mungkin kebanyakan sudah mengetahuinya, bagaimana Nabi Musa ketika itu ditanya, apakah ada orang lebih pandai dari engkau wahai Nabi Musa? Kemudian Nabi Musa menjawab tidak. Mengapa Nabi Musa menjawab tidak dan mengakui bahwasannya beliau adalah orang yang paling pandai ketika itu? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan wajar saja Nabi Musa mengatakan demikian. Karena kenapa? Karena Nabi Musa ketika itu merupakan seorang nabi, rasul di kaumnya, dan rasul merupakan orang yang paling berilmu di antara kaumnya, orang yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Musa ketika mengakui bahwasanya dia atau beliau merupakan orang yang berilmu, itu mungkin bisa dikatakan wajar, karena beliau adalah orang yang diutus oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau merupakan rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau merupakan orang yang berilmu, paling berilmu di antara kaumnya. Namun ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegurnya, tidak, namun di sana ada orang yang lebih pandai daripada engkau. Datanglah engkau atau pergilah engkau menemui orang tersebut, yaitu Nabi Khidir. Kemudian beliau ditemani oleh salah satu temannya untuk melakukan satu perjalanan bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian bertemulah beliau dengan Nabi Khidir. Kemudian kata Nabi Khidir, ini adalah kisah apa? Kisah secara globalnya ya. Secara terperincinya insyaallah kalian antum bisa dapatkan di surat Al-Kahfi dan bisa baca tentang kisah tersebut, atau dalam surat atau dalam Sahihain itu disebutkan, dalam Bukhari Muslim disebutkan kisah tersebut. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa kemudian meminta untuk menuntut ilmu pada Nabi Khidir. Kemudian kata Nabi Khidir, engkau tidak akan bisa bersabar denganku. Namun ketika itu Nabi Musa mengatakan, insyaallah aku akan bisa bersabar denganmu. Kemudian setelah itu mereka melakukan satu perjalanan. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa menaiki sebuah kapal. Kemudian setelah itu Nabi Khidir melobangi kapal tersebut dan kapal tersebut tenggelam. Kemudian ketika itu Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir. Kenapa engkau melakukan demikian? Kemudian kata Nabi Khidir, bukankah aku telah mengatakan bahwasanya engkau tidak akan bersabar denganku? Kemudian Nabi Musa meminta uzur atas perbuatan tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Musa dan Nabi Khidir pun melakukan perjalanan lagi, dan ketika bertemu dengan seorang anak kecil, Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut. Kemudian Nabi Musa pun mengingkari perbuatan tersebut, dan kata Nabi Khidir, bukankah aku sudah mengatakan kepada engkau bahwasanya engkau tidak akan bersabar denganku? Kemudian kata Nabi Musa, maaf, beliau minta uzur, dan jika beliau mengingkari lagi, kata beliau, janganlah engkau menjadi temanku, seperti itu. Walfalatu sahibni, janganlah engkau menampingiku. Kemudian setelah itu Nabi Musa dan Nabi Khidir pun melakukan perjalanan lagi, dan ketika itu mereka berada di sebuah bangunan yang sudah roboh. Kemudian Nabi Khidir memperbaikinya, dan setelah itu Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir, yaitu Nabi Khidir memperbaiki bangunan tersebut tanpa meminta upah. Kemudian setelah itu kata Nabi Khidir, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Kemudian setelah itu Nabi Khidir menjelaskan hikmah dari perbuatannya. Yang pertama, kenapa kapal itu dilobangi? Karena di seberang lautan itu ada raja yang zalim, yang penguasa yang zalim, yang selalu mengambil kapal rakyat, kapal pelayar di sana, kapal nelayan di sana. Oleh karena itu Nabi Khidir melobangi kapal tersebut supaya tidak diambil oleh penguasa zalim tersebut. Ini hikmahnya. Naam. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut? Kemudian kata Nabi Khidir, anak tersebut seorang kafir, dan juga khawatir, dan juga kedua orang tuanya merupakan orang yang mukmin. Khawatir jika terus anak tersebut hidup, maka akan bisa membawa kedua orang tuanya kepada kekufuran. Oleh karena itu Nabi Khidir membunuhnya. Inilah hikmah yang kedua. Dan Nabi Khidir setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan anak tersebut dengan anak yang saleh. Kemudian setelah itu Nabi Khidir menceritakan kenapa Nabi Khidir memperbaiki bangunan roboh tanpa minta upah. Kata Nabi Khidir, bangunan roboh itu adalah bangunan yang dimiliki oleh anak-anak yang yatim, yang orang tuanya sudah meninggal. meninggal. Dan di bawah bangunan tersebut ada harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya untuk harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak tersebut. Jadi itulah apa hikmah-hikmah yang diceritakan oleh atau yang diberi yang diceritakan oleh atau dilakukan oleh Nabi Khidir. Dalam kisah ini ada sedikit faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kesabaran dalam menuntut ilmu. Kesabaran dalam menuntut ilmu. Yaitu ketika Nabi Musa, tapi sebelumnya afwan, ketika kita menceritakan kisah kedua nabi ini, meskipun apa, jangan sampai ketika kita mendengar kisah ini jangan sampai ada perendahan atau sedikit pun tidak boleh untuk merendahkan kedua nabi tersebut, karena kedua nabi tersebut merupakan nabi Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-duanya merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan keduanya sangatlah mempunyai keutamaan. Jadi jangan sampai ada perendahan di dalam hati kita, namun kita harus tetap apa meyakini bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka pun adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia. Naam. Faedah yang pertama adalah kesabaran ketika menuntut ilmu. Ketika Nabi Musa tidak bersabar akan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, akhirnya Nabi Khidir memutuskan hikmah atau pelajaran yang bisa diambil oleh Nabi Musa. Jikalau Nabi Musa itu ketika itu bisa bersabar lebih, mungkin Nabi Musa akan mendapatkan ilmu yang lebih dari Nabi Khidir. Nah, dan itu pun berlaku bagi kita. Ketika kita mendatangi suatu majelis ilmu, kita harus bersabar, duduk bersimpuh, meluangkan waktu, mungkin sedikit pegal-pegal bagi orang yang sudah baru kerja. Itu namanya bersabar. Namun dengan kesabaran tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan kepada kita, yaitu dengan mendapatkan suatu ilmu. Jikalau kita pun tidak mendapatkan suatu ilmu, datangnya antum kepada majelis ilmu itu mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Antum mendapatkan pahala yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Rasulullah SAW mengatakan masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut satu ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudah dia jalan menuju jannah. Kemudian dalam hadis yang lain, man yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kefaqihan dalam agamanya. Kefaqihan bisa didapatkan dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, bagi kita untuk bersabar akan menuntut ilmu dan juga bersabar akan apa yang didapatkan dari pengajar kita, yang kadang ilmu tersebut bertolak belakang dengan kita, dengan kemauan kita, dengan hawa nafsu kita. Naam, ketika kita melihat zahirul amr, ketika kita melihat apa yang tampak dari perbuatan Nabi Musa, dari perbuatan Nabi Khidir, mungkin itu kalau kita yang ada pada posisi Nabi Musa, mungkin kita pun akan mengingkari. Namun ternyata di balik apa yang dilakukan Nabi Khidir itu ada hikmah yang sangat besar. Naam, jadi ketika kita mendapatkan suatu ilmu atau suatu fatwa dari ulama yang mana pada zahirnya, pada yang tampak bagi kita itu suatu yang misalkan berat bagi kita, suatu yang keras misalkan bagi kita, namun ternyata di sana ada hikmah yang sangat besar. Naam, misalkan kita mendapatkan fatwa tentang suatu perkara mengenai dakwah, yang mana dakwah tersebut, mungkin fatwa tersebut menyangkut dai atau misalkan ustadz yang kita misalkan favoritkan, misalkan kemudian fatwa tersebut bertolak belakang dengan apa yang kita yakini sebelum-sebelumnya. Namun ternyata dalam fatwa tersebut terdapat hikmah yang sangat besar. Karena apa? Karena kita tidak bisa menyingkap apa yang ada di fatwa tersebut. Tidak bisa menyingkap apa yang ada di belakang fatwa tersebut. Karena apa? Karena keterbatasan dalam ilmu. Keterbatasan dalam ilmu kita. Keterbatasan dalam ilmu kita. Jikalau saja Nabi Musa yang mana ketika itu merupakan orang yang termasuk orang yang paling berilmu di antara kaumnya. Dan di sana ada Nabi Khidir yang juga merupakan orang yang berilmu. Ketika orang yang berilmu bertemu dengan orang yang berilmu, namun ternyata salah satu dari kedua tersebut tidak bisa menyingkap apa yang ada di ilmu, apa yang ada dalam dari orang ilmu yang lain, orang yang berilmu yang lain. Apalagi kita yang merupakan penuntut ilmu yang masih baru, kita lebih-lebih tidak akan bisa menyingkap apa rahasia di balik fatwa atau perkataan atau ilmu yang ada di orang yang lebih berilmu daripada kita, yaitu al-masyayikh. Ketika Nabi Musa tidak bisa menyingkap apa hikmah di balik perbuatan tersebut, perbuatan Nabi Khidir, di mana di sana Nabi Musa merupakan orang yang berilmu, terlebih bagi kita yang tidak bisa menyingkap apa yang dikatakan oleh atau difatwakan oleh al-masyayikh. Jika kita tidak bisa menyingkap atau tidak bisa mengetahui apa hikmah yang dikatakan oleh orang yang berilmu seperti masyayikh, yang mana masyayikh pun merupakan seorang makhluk, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menyingkap rahasia Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu takdir yang bagi kita itu suatu takdir yang berat, kita tidak tahu apa hikmah di balik takdir tersebut. Apa hikmah di balik takdir tersebut? Jika kita tidak bisa mengetahui hikmah yang ada dalam fatwa masyayikh, apalagi menyingkap apa yang ada, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Tidak bisa kita menyingkap apa yang ada, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita, bagi kita misalkan suatu musibah yang mana musibah tersebut berat bagi kita untuk memikulnya. Misalkan ketika kita memegang al-haq, kita kadang disempitkan atau misalkan diasingkan atau bahkan dicela misalkan oleh orang lain. Namun ketika kita memegang al-haq tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sesuatu yang hikmah, sesuatu yang indah di balik hal tersebut. Naam. Dan juga ketika Nabi Khidir kita tahu bahwasanya beliau orang yang berilmu dan orang yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir merupakan makhluk. Namun apa yang dilakukan Nabi Khidir merupakan rahmat bagi manusia yang lain. Rahmat bagi manusia yang lain, yaitu pertama bagi nelayan, yang kedua bagi orang tua anak kecil tersebut, kemudian yang ketiga adalah bagi anak kecil yang mempunyai bangunan tersebut. Itu merupakan sifat rahmat dari Nabi Khidir. Sifat rahmat bagi Nabi Khidir untuk menolong mereka. Jika itu ada pada diri Nabi Khidir, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang mempunyai rahmat yang sangat luas, rahmat yang sangat luas. Jikalau apa yang dilakukan Nabi Khidir pada akhir merupakan satu yang indah, merupakan satu yang penuh dengan hikmah, apalagi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah indah pada akhirnya. Sangatlah indah jika kita bisa bersabar. Jika kita bisa bersabar dan menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada tampaknya, pada zahirnya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kadang bagi kita itu jelek atau misalkan buruk bagi kita, namun di balik itu hakikatnya merupakan suatu keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat bagi kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dengan adanya takdir tersebut. Naam. Itulah pelajaran, sedikit pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian ada yang terlupakan. Kita tadi mengetahui bahwasannya surat Al-Kahfi pokok pembahasannya tentang ibtila, tentang ujian. Ujian bagi manusia, ujian tentang kisah, tentang ujian tentang manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Kahfi ini dengan apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan suatu kitab yang mana tidak ada kebengkokan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Kahfi ini dengan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga penjelasan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan suatu kitab yang tidak ada kebengkokan padanya. Ini mengisyaratkan bahwasannya barang siapa yang ingin selamat dari ujian-ujian yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertemasuklah pada Alkitab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di awal surat bahwasanya barang siapa yang ingin selamat dari ujian-ujian yang ada atau yang akan disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut, maka bertemasuklah pada Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Kemudian dalam pertengahan surat pun di awal-awal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salah satu untuk selamat dari ujian di dunia ini, yaitu dalam ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfana qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan atau menjelaskan bahwasannya salah satu kunci untuk selamat dari ujian yang ada di dunia ini yaitu kita bersabar. Diri kita bersabar dengan orang-orang yang selalu berzikir di pagi dan sore hari. Di pagi dan sore hari yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin selamat dalam ujian di dunia ini, maka bersabarlah dengan orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempunyai teman yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan terbawa. Mungkin kalian pun bisa merasakan ketika antum bisa bermajelis bersama-sama, kemudian setelah selesai majelis antum bisa bercakap-cakap atau misalkan bisa apa, berbagi informasi, berbagi ilmu dengan orang-orang, dengan antum sekalian semua, saling misalkan mengobrol, misalkan berbagi ilmu. Di situ antum akan mendapatkan satu faedah, mendapatkan satu ilmu jika antum bersama-sama orang yang mempunyai keutamaan. Beda jika kita bergabung misalkan dengan orang-orang yang jauh dari agama, maka kita tidak bisa mendapatkan ilmu, bahkan yang kita dapatkan adalah kejelekan, obrolan yang menggunjing atau misalkan ghibah atau misalkan obrolan tentang tidak ada obrolan yang tidak ada manfaatnya. Karena itu salah satu jalan keluar untuk selamat dari ujian yang ada di dunia ini adalah kita selalu berteman dengan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian palingkan mata-mata kalian atau wajah-wajah kalian kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala lalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini merupakan hasungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memilih teman, untuk selalu berkumpul dengan orang-orang saleh. Dengan orang-orang saleh. Jika kalian bisa mengamalkan ayat ini, insyaallah antum semua bisa selamat dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. Mungkin hanya itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan malam ini. Jika ada kesalahan, ana minta maaf, astaghfiru minkum. Insyaallah faedah yang lain bisa antum mendapatkan semua dari Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Mu'adz hafizahullah taala. Mungkin hanya itu yang bisa ana sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.